pertanyaan dari ikhwah antum. Kita baca mata yasar wa nas'alullah at-taufiq was-sadad tentang sisa riba seperti dalam Al-Baqarah. Apakah yang pada rekening bank yang terdahulu harus kita bersihkan? Kalau yang antum maksud tabungan antum yang di bank, dan tentunya itu mudah untuk diketahui, dicek, yang memang itu uang antum murni, tabungan antum sendiri, maka itu yang halal bagi antum, antum ambil, antum gunakan. Yang haram adalah bunga-bunga yang ada di rekening itu sebagai hadiah atau apa bahasanya, bunga dari bank yang bersangkutan. Maka kalau antum mau menggunakan, mau mengambil, ya ambil yang uang antum sendiri. Dan tentunya kan ada laporan di rekening atau di print, tanggal sekian masuk bunga sekian, tanggal sekian masuk bunga sekian, antum total, yang itu berarti rekening merah, antum hindari. Apa boleh memuji anak dengan tepuk tangan? Wallahu alam. Yang kita tahu tepuk tangan ini bukan kebiasaan salaf rahimahumullah. Justru di dalam ayat ada celaan kepada mereka. Wa ma kana salatuhum 'indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Ibadah mereka musyrikin dulu di Baitullah adalah dengan bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan sambil mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, dicela oleh Allah. Al-muhim, ya banyak cara untuk memuji anak tanpa harus dengan tepuk tangan, karena dia berhasil melakukan sesuatu atau apa gitu, untuk diberi semangat lebih agar tahu kalau itu baik baginya, juga memicu yang lain dari saudara-saudaranya untuk melakukan hal yang serupa, ya, didoakan misalnya, dan itu jauh lebih baik. Masya Allah, jazakallah khair, ja'alakallah waladan saliha, semoga Allah jadikan kamu anak yang soleh, muhsinan, berbakti, berbuat baik pada orang tua, atau yang semisal itu. Barakallahu fiik, semoga Allah berkahi kamu. Ya, ini jauh lebih manfaat doa. Nah, atau hadiah labas, mana dia melakukan ini, kamu kasih hadiah, dikasih hadiah kitab kah atau tas baru atau apa yang mencambuk semangat baginya atau bagi yang lain untuk melakukan kebaikan. Menghadapi anak yang terlanjur durhaka karena salah satu orang tuanya terlanjur sangat memanjakannya, bagaimana menghadapinya secara langsung sedangkan nasihat sudah tidak berlaku lagi, anak sudah dewasa? Wallahi al-qulub, hati dan kalbu manusia baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka jangan kamu katakan nasihat tidak lagi berlaku, tidak manfaat. Kamu enggak tahu. Dan hati orang bukan di tanganmu. Allah yang kuasa. Mungkin dengan satu kalimat, dengan terulang, dengan ini, masuk nasihat itu dalam hatinya berpengaruh. Artinya jangan berhenti bernasehat. Cari waktu dan momen yang tepat kamu nasehati. Ya walad, ittaqillah, masalah ini begini, begini, tentang ketaatan pada orang tua misalnya, masalah bakti. Atau nasihat secara tidak langsung kamu berikan padanya, tabloid misalnya atau buku tentang bakti pada orang tua, atau mungkin itu rekaman audio bisa dia dengar. Banyak cara wasilah untuk kebaikannya. Dan tidak lupa pula, termasuk hal yang sangat penting adalah doa. Doa besar pengaruhnya. Doakan terus anakmu mendapat hidayah dari Allah. Doa besar manfaatnya. Di Abu Dawud, ketika seorang anak kecil, ibunya musyrikah, gak mau Islam, abahnya sahabat Islam, mereka pisah. Si anak ini ikut kemana? Kata Rasul, lepaskan dia. Kemana dia mengarah, berarti dia yang mengasuh. Lepas anak ini, kok subhanallah mengarah ke ibunya. Ya, otomatis akan dididik dengan kekufuran, dengan kemusyrikannya. Maka Rasulullah berdoa, memohon kepada Allah untuk diselamatkan anak ini. Dan subhanallah, berbalik arah anak ini dan kemudian lari menuju ayahnya. Maka doa dan doa. Terus doakan dalam sholatmu, dalam sujudmu. Besar pengaruhnya. Telah diterangkan tadi bahwa hadis Rasul akan tetap terjaga sampai yaumul qiyamah. Bagaimana seorang yang memegang sunnah seperti memegang bara api? Apakah itu berarti sunnah semakin berkurang? Naam, Rasulullah yang mengabarkan pula tanda-tanda semakin dekatnya yaumul qiyamah, berkurangnya ilmu dan bertambah banyaknya kejahilan. Sunnah mahfudah tetap terjaga, hanya saja kondisi umat, kondisi zaman yang banyak berubah semakin jauh dari masa kenabian, sehingga asing sunnah itu, orang melihatnya mereka ingkari, mereka tolak. Hingga Rasul katakan seperti pemegang bara api, panas. Karena banyak yang menentang dia, banyak yang mengingkarinya. Nasallallahu al-afiyah wa salamah. Hadis justru memberi dorongan bagi seorang mukmin untuk lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu, mengetahui sunnah-sunnah Nabi, semakin memegang teguh terhadapnya agar tidak termasuk di zaman yang Rasulullah katakan. Karena semakin ditinggalkan, semakin tidak ada yang tahu, semakin asing, semakin mati sunnah. Tapi dengan semakin dipelajari, semakin diamalkan, semakin didakwakan, semakin hidup, semakin banyak umat mengerti. Wallahu a'lam. Terkadang perasaan saya mengingat kematian, terkadang berpikir apakah ajal saya sudah dekat. Karena selain mengingat kematian, karena selalu mengingat kematian, apakah perasaan ini bertambahnya iman? Rasulullah SAW, beliau yang menganjurkan untuk orang itu sering dan banyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Rasulullah katakan perbanyak mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian. Diperintahkan untuk banyak diingat, karena itu menjadi motivasi bagi seorang mukmin untuk mengingat akhiratnya, mempersiapkan yang setelah kematiannya, itu yang lebih penting. Bukan sekedar ingat ajal semakin dekat, mau mati tapi gak ada dampak pada amalannya. Makanya ketika orang tanya kepada Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasul balik tanya kepadanya, wa ma'ala a'dadta laha, memang apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat itu? Untuk akhiratmu apa yang sudah kamu siapkan? Di dalam riwayat, walaupun ada kelemahan padanya, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang mengintrospeksi dirinya selalu dan beramal untuk setelah kematiannya, tabungan bagi akhiratnya. Dan bagus imannya akan terjaga, semangat beramal solehnya bertambah, nah, tidak terlalaikan dengan dunia. Apakah jasad Fir'aun masih ada sampai sekarang seperti yang diberitakan di media-media bahwa jasad Fir'aun dimuseumkan? Wallahu a'lam, tapi yang sebatas yang kita tahu seperti penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa saat Fir'aun diselamatkan jasadnya dari laut, ayat menyebutkan linaj'alaka liman ba'daka ayah, agar kamu kami jadikan sebagai tanda. Ini tanda kebesaran Allah. Dan beginilah akibat kalau manusia itu durhaka kepada Rabb-nya, memaksiati Rasul-nya. Yang dimaksud ayat, kalau ayat itu tentang Fir'aun, untuk tanda yang setelahnya di masa itu, untuk manusia atau umat di masa itu, ayat pun tidak difahami atau tidak menjelaskan diawetkan, dijaga sampai akhir zaman, sampai kiamat. Ayat tidak mengarah ke sana. Hanya sebatas yang di zaman itu. Wallahu ta'ala alam. Maka kalau Fir'aun tentunya banyak. Fir'aun itu gelar raja-raja Mesir zaman itu. Tapi kalau yang dimaksud Fir'aun yang diawetkan, dimumikan di Mesir, Fir'aunnya Nabi Musa, yang bersama Nabi Musa, ya perlu mereka buktikan secara ilmiah, apa dasarnya, apa dalilnya. Cuman orang mudah tertipu dengan propaganda, dengan cerita-cerita. Orang kan asik kalau diceritai, walaupun itu cerita fiktif. Bahkan dia mungkin tahu kalau itu fiktif, tapi namanya cerita, senang orang dengar. Oh gitu ya. Oh Masya Allah. Padahal dia tahu itu juga fiktif. Nah, bagaimana menyikapi perusahaan yang mewajibkan BPJS? Ya kamu hindari, jangan mau. Jangan kamu mentaati perintah dan keinginan mereka. Wala ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu kalau itu kemaksiatan kepada Khalik. Ujung-ujungnya, paling-palingnya, kamu dipecat. Dan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Rizki banyak pintunya yang halal. Jangan kamu mengorbankan agamamu dan prinsip ketaatanmu pada Allah, pada Rasulnya, hanya karena penghasilan, hanya karena profesi. Dahulukan ketaatanmu kepada Allah, kepada Rasulnya di atas segalanya. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang terkadang berat untuk meninggalkan pekerjaannya yang haram atau pendapatannya yang haram karena su'udzon, berburuk sangka kepada Allah. Dia sadari atau tidak? Seakan-akan dia berkata, kalau aku tinggalkan ini, makan apa keluargaku nanti? Dari mana aku dapat uang menafkahi anak istri? Seakan-akan dia menganggap kalau dia ketaati Allah dengan menghindar dari yang haram ini, akan Allah telantarkan. Padahal dia telah taat kepada Allah, sudah berusaha menjauhi yang dilarang Allah, kemudian ditelantarkan oleh Allah, dibiarkan dalam kesusahan dan kesulitan hidupnya. Su'udzon kepada Allah, seakan-akan tidak akan Allah ganti baginya yang jauh lebih baik dari yang dia tinggalkan. Rasulullah SAW mengingatkan, man taraka syai'an lillah awadahullah khairan min. Yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah gantikan baginya yang lebih baik baginya. Tapi permasalahannya manusia seringnya bal tu'thirunal hayatad dunya kalian lebih memprioritaskan, lebih kalian pentingkan kehidupan dunia. Begitulah manusia. Maka masalahnya masalah iman, tawakal, aqidah. Rasulullah katakan lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thayr yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Kalau saja kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, akan Allah beri kalian kecukupan. Allah beri rizki kalian seperti burung keluar meninggalkan sarangnya di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, kembali sudah penuh, kenyang untuk dirinya, mengenyangkan anak-anaknya. Burung, binatang kecil, gak berotot, gak punya akal, gak punya ijazah, gak berpendidikan, gak mati, gak kelaparan. Ada saja rizkinya, Allah beri. Dia berusaha cari keluar sarangnya, pulang dapat. Untuknya kenyang, kemudian ngasih makan untuk anak-anaknya. Burung. Ini manusia yang Allah beri padanya banyak kelebihan. Kadang sempit pikirannya, merasa segala-galanya hanya kerjaannya. Segala-galanya hidupnya ya kantornya ini. Kalau dia dikeluarkan, kalau dia sampai dipecat, game over sudah. Gak akan hidup. Akan jadi gelandangan dia dan anak istrinya. Miskin. Tidak bertawakal kepada Allah dengan yang seharusnya. Bagaimana sikap kita dalam bermuamalah dengan kerabat, saudara yang terkena fitnah musyafiqah? Kami sudah menasihatinya, tetapi belum dia terima. Hidayah biadillah. Kalau kamu bisa menjelaskan dengan baik kepada mereka, jelaskan agama apa yang kamu pegangi, agama seperti apa yang kamu banggakan, ajaran seperti apa, kamu kemanakan ilmumu. Ilmu dipelajari untuk diamalkan, dicintai, dibela, bukan untuk sekedar teori dihafal dan diketahui belaka. Ketika Rasulullah katakan unsur akhaka zaliman au madzluma, dikemanakan? Bela saudaramu saat dia terzalimi ataupun mendzalimi. Kamu bela saat terzalimi, wajar, ma'ruf. Saat dia mendzalimi pun kamu bela dengan menghentikannya dari kedzalimannya. Taib kabirul musafaqin, kabiruhum Dr. Muhammad bin Hadi mendolimi sekian banyak orang dengan celaan yang beraneka ragam, so'afiqa, farorij. Dengan dasar apa? Apa bukti untuk menuduh dan memberi gelar lakob buruk kepada orang yang diketahui kesalafiahannya di atas sunnah? Oleh sebab itu, seperti Syekh Rabi jelaskan, begitu pula Syekh Ubaid, menuduh tanpa bukti, menuduh ahlu sunnah yang diketahui ke ahlu sunnahannya, kesalafiahannya, tanpa bukti yang jelas, menjadi salah satu pertanda bid'ah dan hawa nafsu. Hanya mereka ahlul bid'ah, hanya mereka ahlul ahwa yang melakukan. Mereka yang taklid, mereka yang terus menerus membela-bela dan ta'assub, fanatik kepadanya, pada Dr. Muhammad bin Hadi. Tahukah atas dasar apa syekhnya mencela mereka dan dia ikuti celaan itu? Di mana ilmunya? Saudaramu terzalimi, dijuluki so'afiqa, dijuluki farori, dijuluki ini, digelari itu, syarrun alal Islam wal muslimin, mereka adalah bahaya dan kejelekan bagi Islam dan muslimin. Apa buktinya? Dan dari sisi mana mereka itu bahaya dan jelek bagi Islam dan muslimin? Tunjukkan. Kalau mereka mengerti ilmiah, masakin, juhala, dan terbukti seperti yang Syekh Rabi sebutkan, selama ini orang-orang seperti itu merubbu tarbiyah salafiyah, tidak terdidik, tidak tertarbiyah dengan tarbiyah salafiyah yang benar. Selama ini terdidik untuk ta'assub kepada figur tertentu, tidak terdidik dengan tarbiyah Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan para imam Islam yang lain. Bahkan saat kabiruhum, tokoh mereka Muhammad bin Hadi, mengqadzaf seorang muslim bari, seorang muslim yang bersih dari tuduhan itu, muhsan, dituduh sebagai ahir, dan itu termasuk lafaz yang sharih, lafaz yang jelas dalam qadzaf, artinya zani. Dan itu bukan dosa ringan, bukan gampang. Rasulullah sebutkan itu termasuk as-sab' al-mubiqat, salah satu dari 7 dosa besar yang menghancurkan orangnya tanpa bukti. Karena kehormatan seorang muslim, muslimah begitu besar, dijaga oleh syariat, dituduh begitu tanpa bukti, qadzf, wa qadzfil muhsanatil ghafilat. Quran bagaimana menghukumi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. Cambuk yang enggak membawa saksi, nuduh muslim muslimah tanpa bukti, enggak ada saksi. Cambuk 80 kali cambuk, kata Allah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Lalu jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun. Dan merekalah orang-orang fasik, dihukumi oleh Allah sebagai orang fasik. Tiga hukumnya berlapis. Cambuk dalam syariat Allah, tidak diterima persaksiannya, dan divonis sebagai orang fasik. Itu hukum Allah. Quran. Kemana ilmu kalian yang fanatik dan tetap membela? Kemana iman kalian terhadap ayat-ayat semacam ini? Dalam keadaan mereka tahu gak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tuduhan ini. Besar masalah menuduh muslim berzina, gak ada bukti. Bukannya kemudian yang dituduh itu dibela, karena terzalimi. Saudaramu terzalimi, dituduh tanpa bukti. Rasulullah perintahkan bela. Unsur akhaka zaliman au madzluma, ini madzlum. Bela. Enggak ada mereka membela. Bela yang mendzalimi juga dengan hentikan dari kedzalimannya. Nasihati, taqillah, haram alaik, dosa kamu enggak boleh. Ini kabairu dzunub, dosa besar. Bukan perkara ringan yang Allah sendiri menghukumi dengan tiga hukuman berlapis. Kan begitu seharusnya membela orang yang zalim. Ini enggak sebaliknya. Yang terzalimi malah dihancurkan, dicela, dicaci maki segala macam cara. Yang zalim dipuji-puji, dibela-bela, disanjung-sanjung. Faya subhanallah, ainal uqul. Di mana akal? Di mana akal sehat mereka? Di mana manhaj mereka yang mereka pelajari selama ini? Hidayah Allah yang tentukan. Kalau sudah hawa nafsu yang bicara, yu'mi wa yusim, membuat orang itu buta dan tuli. Kalau kamu bisa nasihati, nasihati. Tapi kalau kamu lihat rajul mukhasim, mujadil, saudaramu ini suka debat, gak bisa dinasehati, malah ngajak cekcok. Gak bisa, itu karena kamu yang begini, itu kan menurut kamu, ini kamu katir kalam, banyak bicara seperti itu. Sudah biarkan, gak usah kamu layani. Sia-sia waktumu, gak ada gunanya. Jauhi orang seperti ini. Gak ada gunanya kamu dekat dengan orang yang kamu tidak bisa menanamkan kebaikan padanya, atau dia tidak menanamkan kebaikan padamu. Apa hukumnya ikhwah sering tertinggal sholat jamaah sehingga tidak mendapati jamaah, akhirnya sholat sendirian, dan itu sering kali terjadi? Mayasluh hada, nggak boleh terjadi yang semacam ini. Sholat jamaah 5 waktu wajib bagi rijal. Bagi kaum lelaki Allah wajibkan. Bahkan di saat sulit sekalipun, saat perang. Kamu tahu perang kan? Genting, darurat, siaga 1, mungkin bahkan siaga merah. Karena sangat gawatnya tembakan di sana sini, peluru meriam. Namanya perang. Dalam situasi seperti itu pun diperintah tetap oleh Allah sholat berjamaah. Walaupun tentunya dengan tata cara yang beda, na'am. Tapi intinya tetap disuruh berjamaah. Apalagi kamu dalam keadaan aman, tenang. Sahabat Rasulullah menyebutkan la yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Di zaman kami para sahabat, kalau orang tertinggal sholat jamaah, ma'ruf sudah diketahui itu munafik dan jelas-jelas kemunafikannya. Zaman sahabat, sampai mereka khawatir dari itu. Hatta inar rajul la yu'ta yuhadza bainar rajulain hatta yuqama fis saf. Karena takutnya dari itu, sakit pun dalam kondisi sakit semestinya udur baginya untuk enggak datang jamaah. Tapi mereka berusaha minta dibopong oleh 2 orang, yang satu bantu dari kanannya, yang satu dari kirinya, diangkat sampai diberdirikan di saf. Khawatirnya mereka tercap sebagai munafik, enggak ngikuti jamaah. Mayasluh, sementara enggak ada uzur kamu meninggalkannya. Dan itu penting menjaga iman. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid-masjid yang ada. Fattaqillah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah menghiasi dinding dengan tirai atau kain atau semisalnya dengan tujuan dekorasi saat mengadakan acara seperti walimah atau yang lainnya? Wallahualam, yang ada celaan yang kita tahu saat itu mungkin difahami terus-menerus atau suatu yang baku, Allah alam, di rumah misalnya dihiasi dinding, ditutupi kain atau dekorasi semacam itu. Ada beberapa atsar dinukilkan oleh Syekh Albani. Mereka sebutkan, apakah rumahmu ini Demam atau Ka'bah pindah ke rumahmu? Karena biasanya yang diselimuti atau ditutupi kain kan orang Demam, orang sakit. Ini dinding kok ditutupi begitu. Atau semacam Ka'bah. Kalau Ka'bah memang begitu, dihiasi dengan ditutup kain dinding-dindingnya. Wallahu a'lam. Adapun sebatas itu sesaat karena acara walimah, dari pihak yang punya acara lah, EU-nya atau apanya, menghiasi teropnya atau ininya dengan kain. Wallah alam apa termasuk di situ atau enggak. Nah, apa hukumnya membeli makanan lewat GoFood? Kalau sebatas itu pembelian kemudian ongkos yang dibayarkan padanya, insya Allah tidak mengapa. Artinya misalnya kamu pesan belikan nasi goreng di sana, kirim ke alamat ini, nanti dia datang dikasih nota, kamu nasi goreng harganya 20.000, ongkosnya 10.000 misalnya, kamu bayar 30. Mungkin semacam ini nggak ada masalah. Yang iskal mungkin kalau itu pakai deposit semacam GoPay atau yang semisalnya. Kamu hindari sebisa mungkin. Tapi kalau sebatas langsung seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ketika sholat ingat perbuatan masa lalu yang menimbulkan banyak dosa, apa ini mengganggu kekhusyuan sholat? Kalau kamu ingat untuk tobat, maka insya Allah khair. Artinya mengingat itu karena menyesal, takut kepada Allah dari dampaknya, kamu beristighfar, meminta ampun, maka itu khair insya Allah. Tapi untuk mengingat-ingat sebatas mengingat tanpa ada makna-makna tobat tadi, enggak ada gunanya di dalam sholat, malah mengganggu sholatmu. Kita memberi makanan untuk orang buka puasa sunnah di masjid, kita juga ikut di dalamnya. Apa ini termasuk mendukung kebid'ahan? Bid'ah apa yang dimaksud? Yang ada larangan dari para ulama, mungkin yang dimaksud iftar jama'i, itu kalau masing-masing berjanji atau sepakat, misalnya 10 orang, nanti kita buka bersama di masjid ya. Oh iya, masing-masing bawa makanan sendiri-sendiri. Yang ini bawa ayam goreng, ini bawa roti, ini bawa nasi opor atau apa. Kemudian datang di masjid ketemu makan bersama-sama. Ini yang diingkari oleh para ulama salaf. Yang seperti ini yang diingkari. Adapun yang dimaksud iftar jama'i yang seperti ini. Adapun kamu berbuat baik, memberi makan atau buka atau takjil kepada beberapa orang yang kamu mampu, maka itu ihsan, perbuatan baik. Bahkan masuk dalam keumuman yang Rasulullah katakan, wa man aftara shaiman, yang memberi buka orang yang puasa, bagus, berpahala. Bukan termasuk yang dicela tadi. Maka bedakan. Ana lama ngaji, tapi selalu terjatuh dalam kemaksiatan, melihat yang bukan mahram. Ana sudah bisa meninggalkan, tapi jatuh lagi. Ada apa dengan ana? Kadang ana marah dengan diri ana sendiri. Syaitan tentunya tidak akan tinggal diam dan selalu merusak seorang mukmin, dan pertempuran antara mukmin dengan syaitan terus selama dia hidup, tidak akan ada hentinya. Selama orang itu terus bertobat dan bertobat, setiap kali dia melakukan maksiat dan dosa, maka itu bukan israr. Yang Allah cela, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat muttaqin, mereka tidak terus-menerus dalam melakukan maksiat dalam keadaan mereka tahu. Yang dikatakan israr, ketika orang itu gak mau tobat, terus dalam maksiatnya, dia ulang lagi terus. Tetapi ketika seorang hamba berbuat maksiat dan dia menyesal betul-betul, dia malu, takut di hadapan Allah, dia tinggalkan maksiat itu segera, bertekad untuk tidak melakukannya kembali, maka terampuni insya Allah dosanya. Apalagi kalau dia melakukan setelah itu amalan-amalan soleh, dia perbanyak. Walaupun kemudian di beberapa waktu berikutnya nanti dia melakukan maksiat itu lagi, karena syahwat, godaan, syaitan, karena teman, karena lingkungan, terjatuh lagi dia. Selama dia kembali bertobat lagi benar-benar kepada Allah, akan terampuni dosanya. Terjatuh lagi dalam maksiat, dia bertobat lagi, dan seterusnya. Itu bukan israr. Bukan termasuk orang yang terus-menerus melakukan dosa yang dicela oleh Allah. Di dalam hadis Allah katakan, setiap kali hambanya melakukan dosa dan bertobat, dosa dan bertobat, Allah katakan, ghafartu laka wala ubali. Aku ampuni engkau, wahai hambaku, dan aku tidak peduli. Tidak peduli dengan banyaknya dosamu, tidak peduli dengan seringnya engkau melakukan dosa. Selama benar-benar dia istighfar, tobat kepada Allah, Allah enggak peduli. terus akan diampuni oleh Allah. Wah, kata teruslah bertobat, meminta ampun kepada Allah sambil berbenah dirilah semampumu, sekuat tenagamu. Kamu lihat apa sebab yang membuat kamu terjebak di sana, terulang lagi, terulang lagi. Kamu lihat, introspeksi diri. Aku sering terjatuh di sini karena teman. Kalau sudah berteman dekat sama fulan seperti itu. Karena tempat, kalau aku di sini begini. Maka benahi pergaulanmu, benahi tempatmu. Nasallallahu alafia. Bagaimana menyikapi ayah dan ibu yang masih awam selalu memanjakan anak kami yang melampaui batas, menuduh kami terlalu mengekang anak-anak kami? Ya, sabarlah. Mereka karena keawamannya, karena kejahilannya, enggak ngerti apa yang kamu mengerti. Bagaimana ngerti mereka enggak pernah dengar, enggak pernah ngaji seperti kamu? Maka sabarlah. Kalau memang bisa kamu dakwai, dakwai. Para nabi berdakwah. Rasul berdakwah kepada pamannya Abu Thalib, kepada kerabatnya, wa andir asyiratakal aqrabin. Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya Azar. Dakwah dengan santun, dengan bahasa yang sopan. Begini Pak, begini Ibu, kita tarbiyah anak itu begini-begini, Islam sunnah ngajarkan. Semoga dengan itu terbuka hati mereka. Dan jangan konfrontasi secara langsung. Enggak baik. Wah, ibu ini ngawur aja. Bapak ini enggak ngerti, ngerusak anak gitu itu Pak misalnya. Ya enggak akan diterima oleh orang tuamu. Kamu masih dianggap muda, orang tuamu kamu katakan enggak ngerti atau ini itu. Yang santun, yang bijak, sebisa mungkin jaga anakmu dari hal-hal yang mereka lakukan, dihindarkan sebisa mungkin, dijaga. Wattaqullah mastata'tum. Kita karena diperintah kita sendiri untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua kita, bakti dan ihsan kepada mereka. Kita tidak ingin karena kitanya misalnya kaku dalam hal ini, betul-betul konfrontasi. Enggak boleh. Lu anakmu mau aku ajak ke sini atau itu? Wah, enggak bisa. Akhirnya kita yang keras sama orang tua kita. Akhirnya kita yang bisa-bisa mereka enggak tegur sapa, berseteru dengan kita, enggak baik. Tapi bukan berarti kemudian kita membebaskan semaunya juga. Gak apa-apa, udah terserah bapak ibu mau bawa kemana. Jangan. Tapi yang bijak, yang arif dalam mensikapi dan menjaga, hindarkan dengan cara yang baik. Nah, bagaimana agar mereka tidak tersinggung, tidak sakit hati. Nah, thank you. Apakah kita juga membaca Fatihah bersama atau setelah imam membaca Fatihah dalam sholat jahr? Masalah tentunya khilaf di kalangan fuqaha rahimahumullah. Tapi yang kita lihat, wallahualam, sebatas nas dan dalil yang disebutkan, tampak wal ilmu indallah bahwa pendapat mereka yang mengatakan tetap makmum itu membaca itu yang lebih dikuatkan oleh dalil. Maka makmum tetap membaca Fatihah di belakang imamnya, baik itu sholat sirriyah maupun jahriyah. Karena Rasulullah SAW secara umum mengatakan la sholah liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihah. Umum, baik dia makmum ataupun makmum imam, baik itu sirriyah maupun jahriyah. Dan terjadi di zaman Rasul pun, saat Rasulullah mendengar beberapa di belakangnya membaca bersama dengan bacaan Rasulullah, maka selesai sholat Rasul tanya, kalian ikut baca tadi atau siapa yang baca tadi bersamaku? Rasulullah katakan, jangan kalian lakukan. Yakni kalau imam kalian membaca, jangan kalian ikut membaca di dalam sholat kecuali Al-Fatihah. Rasul katakan jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Maka tetap dibaca, dan itu rukun di dalam sholat, bacaan Fatihah tidak gugur bagi makmum kecuali saat dia masbuk, tertinggal oleh imamnya, sudah dalam keadaan rukuk dan dia dapati rukuk itu, maka dia mendapati rakaat itu walaupun tidak baca Fatihah. Itu pengecualiannya. Wallahu a'lam. Hukum membuang lafaz bismillah yang sudah dicoret di tong sampah. Muskil, karena kamu coret lafaz itu masih ada sebenarnya, gak hilang. Atau mungkin itu ayat yang kamu tulis di kertas atau buku, maka gak cukup sekedar dicoret kemudian dibuang. Lebih amannya kalau memang itu ayat-ayat atau hadis, dimuliakan, jangan dibuang ke sampah, tapi dibakar sehingga tidak tersisa, hilang. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah sebutkan mengagungkan, menjaga syiar-syiar Allah itu termasuk ketakwaan kalbu. Apakah dicatat dosanya orang yang telah bertobat? Akan tetapi terulang lagi dan dia bertobat, kembali lagi dan bertobat. Apa yang harus dia lakukan? Ya seperti pertanyaanmu yang dia lakukan. Dia bertobat lagi. Seperti tadi, melakukan dosa lagi, ya bertobat lagi. Terus demikian. Sampai kapan? Ya sampai enggak ada hentinya. Teruslah bertobat kepada Allah dengan benar-benar tobat. Antum tahu kisah orang yang sampai membunuh 100 orang, 100 jiwa, enggak sedikit. Sampai dia disuruh hijrah, pindah ke desa lain oleh seorang alim. Di tengah perjalanan dia mati. Turun dua malaikat berselisih. Yang satu mau menyeret dia kepada azab karena dia banyak dosa. Yang satu mau membawanya kepada ampunan Allah dan kenikmatannya karena dia mau bertobat. Perjalanan ke desa yang dia mau bertobat di situ, meninggalkan desanya seperti tadi. Kalau orang itu introspeksi diri, apa sebab dia maksiat? Karena dia di desa situ, lingkungan itu enggak baik baginya, membuat dia terus-menerus melakukan maksiat. Makanya disuruh oleh orang lebih, pindahlah ke desa sana. Walhasil berselisih hingga Allah turunkan malaikat ketiga menjadi hakim menengahi dua malaikat yang berselisih ini. Kata malaikat ini, kita ukur saja kemana dia lebih dekat, maka malaikat itu yang membawanya. Diukur antara posisi dia dengan desa dia yang melakukan maksiat, akan terbawa azab. Apakah lebih dekat ataukah ke arah desa yang dia inginkan hijrah ke sana, untuk dibawa oleh malaikat rahmat. Diukur, ternyata lebih dekat ke arah desa yang dia ingin hijrah padanya, maka dibawa oleh malaikat rahmat. Disebutkan di riwayat, didapati dia lebih dekat ke arah desa itu yang dia mau hijrah karena dia membusungkan dadanya atau mengulurkan lehernya. Ketika dia jatuh, menunjukkan betul-betul dia itu ingin bertobat, betul-betul dia ingin ampunan dari Allah ke desa itu. Dalam keadaan jatuh, dia mau mati sudah, tersungkur misalnya begini, dia masih mengarahkan dirinya ke arah sana, atau lehernya dia, karena itu dia lebih dekat sedikit ke arah sana, membuat dia selamat, menunjukkan dia sungguh-sungguh berjuang, betul-betul berkorban, betul-betul dia ingin membersihkan dirinya, tobat kepada Allah dan terampuni pada akhirnya. Itulah yang seharusnya pada setiap mukmin. Intinya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah dalam talabul ilm, dalam mengaji, mendatangi majelis ilmu. Karena di situ terangkat sedikit demi sedikit kejahilan kita, tergantikan dengan ilmu. Di situ terpupuk iman, bertambah, terdidik kita beramal soleh. Maka bersemangatlah mendatangi majelis taklim, majelis ilmu. Itu yang memperkuat ukhuwah di antara antum. Sering kita menyampaikan kalau daurah-daurah seperti ini insyaallah fihi khair, kebaikan, manfaat. Tapi yang lebih berguna bagi antum, yang lebih pantas antum bersemangat terhadapnya adalah halaqat dan kajian-kajian taklim harian yang dibina oleh ustadz-ustadz antum setempat. Lebih pantas untuk antum semangat datang padanya. Daurah ini ya seperti refreshing lah, ganti wajah sesaat. Tapi harian, taklim harian, dars aqidah, dars fiqih, dars akhlak, tafsir, di situ ilmu, di situ yang penting. Dan yang membedakan dakwah ahlus sunnah, membedakan dakwah salaf dengan lainnya adalah ilmu ini. Mereka gak ada mementingkan ilmu, dakwah-dakwah yang lain. Bagi mereka yang namanya ngaji, kajian ini apa isinya? Isinya cerita ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, kisah-kisah yang belum tentu juga benarnya. Bukan ilmu syar'i yang dikaji, yang dibahas. Sehingga tidak bertambah benar akidah umat, ibadahnya, akhlaknya. Atau yang lain menganggap namanya kajian, kajian itu membaca, membaca ini, membaca itu. Gak ada ilmu yang diajarkan ke mereka kecuali bacaan-bacaan ini dan itu. Nah, bukan majelis ilmu yang demikian. Maka kalau ahlus sunnah tidak bersemangat dengan ilmu, apa bedanya dengan mereka? Ilmu ini yang membedakan. Barakallahu fiikum. Ijtahidu. Bersungguh-sungguhlah. Bersemangatlah. Sehingga lambat laun, dengan waktu tentunya, akidah kita semakin terbenahi. Tahu lebih rinci, tahu lebih dalam. Ibadah kita pun begitu. Muamalah kita, akhlak kita. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Yang mendapat taufik hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Isya jam berapa? Dari tadi. Enggak diingatkan. Kok tidak diingatkan? Baik, alhamdulillah.